Okay. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخَيْرُ الْحَدِيثِ حَدِيثُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَوْ كَمَا قَالَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ. Kita dapat bertemu pada malam ini di sebuah tempat yang diberkati insya-Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersama-sama dalam satu majlis yang insya-Allah mubarak. Majlis ilmu yang mana kita bakal mempelajari satu ilmu ataupun satu cabang pengetahuan dalam Islam yang merupakan yang terpenting, antara yang terpenting dalam segala ilmu, yang ini ilmu, yang ini apa? Ma'rifah. Ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu, kata Syekh At-Tamimi rahimahullah ta'ala, al-ilmu adalah apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatun Nabi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, iaitu ilmu di sisi para salaf, di sisi para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ialah ilmu ma'rifatullah, yakni mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nabinya, ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya ma'rifatu dinil islam, mengenali agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Mengenali sosok tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam adalah juzuk yang terpenting dalam ilmu agama Islam, kerana daripada baginda lah kita mengetahui, mempelajari tentang pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Daripada lisan bagindalah keluarnya ataupun dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang disampaikan, sama ada melalui perantaraan malaikat Jibril ataupun melalui mimpi ataupun melalui apa yang disampaikan oleh Allah secara langsung ketika peristiwa Mi'raj dan sebagainya. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lah kita mengetahui tentang syurga dan neraka. Daripada baginda lah kita mengenali tentang akidah, tentang fiqh, tentang apa sahaja juzuk-juzuk ilmu dan juga amalan dalam Islam. Mustahil bagi kita untuk mengetahui semua ini kecuali melalui perantaraan Nabi dan Rasul. Dan Allah Ta'ala mengutuskan Nabi yang terakhir, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, di kalangan bangsa Arab, dipilih di kalangan para manusia yang lain, baginda dipilih daripada pelbagai apa, daripada segala orang kata apa manusia yang ada, baginda dipilih daripada apa, daripada Bani Hashim. Bani Hashim dipilih oleh Allah SWT, datuk neneknya dipilih, dan semuanya bersambung sehinggalah kepada siapa, kepada bapa segera Nabi, Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam. Apa pentingnya kita mengenali tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? sudah tentulah untuk kita mencontohi baginda sebagai menyahut perintah dan seruan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah. Uswatun hasanah dengan makna contoh ikutan ataupun role model yang baik. Uswah hasanah. Liman kana yarjullah, bagi sesiapa yang yarju, yang menginginkan, yang menghendaki untuk apa? Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang mengharapkan ganjaran pada hari akhirat. Wal yaumal akhir. Dan dia yakni Nabi SAW wa zakarallaha katsira. Dan baginda ialah seseorang yang mengingati Allah dengan banyak. Sering mengingati Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menyifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, contoh ikutan yang baik. Dan setiap apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak bercakap dengan apa? Dengan hawa nafsu. Sebaliknya dia berkata apa yang disebutkannya itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi ini merupakan petunjuk yang jelas akan kewajipan bagi kita untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan antara syarat agar cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala itu diterima oleh Allah, Allah kata apa? Apa dia? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika benar kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba'un nabi, Allah taala sebagai natijah ataupun sebagai balasannya, Allah taala akan mencintai kita. Nak Allah redha pada kita, kena ikut Nabi. Nak Allah cinta kita, ikut Nabi. Nak masuk syurga Allah, kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang ditetapkan oleh Allah Rabbul Jalal, Tuhan yang menciptakan sekalian alam. Dia yang menciptakan alam dan dialah yang bakal memusnahkan semua alam ini, dan dia telah mentakdirkan dan dia telah mensyariatkan bahawa semua umat manusia akhir zaman mestilah mengikuti rasul yang satu ini, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nas, sesungguhnya aku ini rasulullah ilaikum jami'an. Aku adalah utusan Allah kepada kamu semuanya. Ilaikum jami'an, ya ayyuhan nas, manusia. Maka Islam ini bukan untuk bangsa Arab sahaja. Islam ini bukan untuk orang Melayu sahaja. Orang Melayu, dia ingat orang Melayu saja Islam. Itu masalahnya. Orang Melayu Islam, dia sebut Cina, dia sebut automatik kalau di tempat kita. Ini negara kita, kalau Cina sebut India, dia kata itu bukan Islam. Padahal orang Cina, China yang Muslim lagi ramai daripada rakyat Malaysia sendiri. Lagi ramai daripada rakyat Malaysia seluruhnya. Rakyat Malaysia 30 juta, orang Islam di China lebih ramai daripada itu. Dan mereka lebih awal menerima Islam. Berkat usaha Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, yang menyampaikan, yang menyebarkan risalah Islam sampai ke tanah besar China. Subhanallah. Walaupun ada khilaf, ada orang kata dia meninggal di China ke mana, itu cerita lain. Tapi yang penting ialah usaha para sahabah, usaha para tabi'in dan golongan salafus salih yang berdakwah tanpa sempadan, merentasi sempadan. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai uswah hasanah, ikutan yang baik. Dan kita tahu bahawa tuan-tuan dah belajar dah ilmu mustalah hadis. Dah belajar mustalah hadis. Kalau saya sebut apa makna sunnah, sunnah di sisi ahli hadis, pengertian hadis ataupun sunnah ini berbeza-beza mengikut kategori ulama, kategori ataupun pengkhususan para ulama. Kalau ulama hadis lain, dia punya tafsir ataupun takrifan terhadap hadis ataupun sunnah. Kalau ulama fiqh, lain pula. Kalau ulama usul, lain pula dia punya takrifan. Di sisi ulama hadis as-sunnah ataupun hadis ialah apa? Ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn wa apa dia? Wa wasfi ataupun terjemahan dia apa sahaja yang disandarkan pada nabi. Dari segi qaulin, daripada segi perkataannya, dari segi fi'lin perbuatannya, dari segi taqrir, yakni pengakuannya, pengiktirafannya terhadap perbuatan sahabat. Kemudian sifat wasfi khalqih, sifat khalq ataupun sifat kejadiannya, yakni sifat rupa parasnya, jisimnya, jasadnya. Rambutnya macam mana, janggutnya macam mana, dadanya macam mana, tingginya, pendeknya macam mana. Ya, warna kulitnya macam mana. Wa wasfi khuluqihi, dan juga sifat khuluq, sifat akhlaknya. Itu semua terangkum dalam istilah as-sunnah. Jadi as-sunnah di sisi al-hadis lebih meluas, lebih umum, lebih merangkumi semua, bukan apa ni, pendek kata semua yang nabi buat, semua yang nabi ada, itulah sunnah. Cuma yang nanti bila kita mengaji, kita akan mengaji pula ada sunnah yang bersifat jibiliyah, ada sunnah yang bersifat apa dia, tashri', sunnah yang bersifat pensyariatan, ada yang tidak disyariatkan. Contohnya kalau dah kulit nabi, contohnya dalam hadis yang kita akan bacakan nanti, baginda tidaklah terlalu putih melepak, tidak pula terlalu gelap. Dah kalau mamak tu memang asal Nigeria, nak buat macam mana kan? Kamu ni bukan sunnah. Masalah juga kan? Dia ada sifat yang ni sunnah, yang ni apa nama tadi, sunnah nabi yang bersifat adat ataupun memang dah rupa parasnya begitu, nak buat macam mana? Contoh rambut baginda tidak terlalu lurus macam lori bonding tu kan? Tidak juga terlalu kerinting. Kerinting macam orang Habasyah ataupun orang daripada tanah Afrika kan, rambut kerinting. Tidak terlalu kerinting, tidak juga terlalu lurus. Sedang-sedang. Jadi tak, kalau rambut kita ni memang contoh apa ni, memang rambut ikal ataupun rambut kerinting, nak buat macam mana? Kan? Jadi itu semua adalah kategori-kategori sunnah yang akan kita pelajari dalam ilmu hadis dan juga lain-lain. Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, topik ataupun tajuk yang kita pilih untuk kuliah kita di sini yang akan disampaikan oleh saya sendiri ialah Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kitab yang diberi nama Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Apa maksud Asy-Syama'il? Asy-Syama'il adalah jamak bagi perkataan Asy-Syima ataupun Asy-Syamil yang bermaksud Al-Khisal ataupun At-Tabi'ah. Tabi'ah. Peribadi tabiat ataupun perangai seseorang, perangai seseorang, tabiat dia, PL dia, ya, ataupun keperibadian seseorang. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ialah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah maksudnya sifat ataupun tingkah laku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang ada di hadapan kita ini dikarang, disusun oleh salah seorang sahibus sunan, iaitu Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, elok juga kita berkenalan sekejap dengan siapakah penyusun kitab ini, Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Beliau Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, yang meninggal ataupun wafat pada tahun 279 Hijriah. Beliau lahir pada tahun 210 Hijriah. Maksudnya, beliau hidup selama 69 tahun. Beliau seringkali melakukan rehlah ataupun perjalanan menuntut ilmu. Beliau mendengar hadis di negeri Khurasan, di Iraq, di Haramain ataupun di Mekah dan Madinah, dan beliau tidak pernah sampai ke Mesir dan juga Syam. Tirmiz ini daripada perkataan nama kampung ni, nama tempat asal dia, Tirmiz ataupun Turmus. Satu wilayah di area-area itulah. Area-area bekas-bekas tanah jajahan Soviet. Area bekas tanah jajahan Soviet. Bukan negeri Arab pun. bukan negeri Arab, tapi oleh sebab mereka menerima dakwah Islam. Dan Islam ini bila sampai ke sesuatu negeri, dia bukan saja datang dengan agama Islam itu sendiri, tetapi juga dengan bahasa Arab. Sebab itu kita tengok ulama-ulama kita, Al-Imam Al-Bukhari, Sahibul Sahih, bukan orang Arab. Dia orang apa? Bukhara. Sekarang ni apa nama dia? Samarkand. Samarkand. Apa nama? Imam Muslim. Orang mana? Naisabur. Naisabur bukan negeri Arab pun. Bukannya orang Saudi ke apa, tak. Beliau daripada Naisabur. Kemudian Imam Tirmizi sendiri. Bukan orang Arab. Imam Abu Daud Al-Sijistani. Sijistan. Itu semua bukan orang Arab. Tetapi mereka berhasil menjadi para a'immah, para imam-imam hadis. Mereka menguasai bahasa Arab. Sebab itu kita ketekankan kepada sesiapa yang betul-betul serius untuk menuntut ilmu, maka bahasa Arab adalah wajib, wajib dipelajari. Zaman dulu sebenarnya bahasa Arab ini, itu masalah kita ni, sebab kita ni negara yang pernah dijajah. Sebelum ini bahasa Arab ini memainkan peranan penting dalam dalam segala urusan manusia di tanah Melayu. Hatta tulisan Melayu dulu bukan tulisan Rumi. Betul tak? Hatta tulisan Jawi pun asalnya pada tulisan Arab. Pengaruh Islam, pengaruh Arab itu sangat kuat. Ya, nama-nama orang, nama orang Melayu pun nama-nama Arab. Kan? Kita ada ulama-ulama zaman-zaman silam, Syekh Daud Al-Fatani misalnya, Syekh Nuruddin Ar-Raniri misalnya. Mereka nama-nama nama-nama yang Arabic, nama-nama Islam. Sebelum itu, sebelum Islam datang, nama yang kita tahulah daripada apa nama tadi, Sulalatus Salatin ataupun sejarah Melayu kan, Hang Jebat, Hang Tua, Hang Leke, ya. Daeng-daeng semua ni kan, kalau orang Bugis dengan daengnya, dengan nama-nama yang bukan daripada bahasa Arab. Jadi pengaruh Arab ini sangat kuat. Jadi kita lihat bahawa Al-Imam Tirmizi, guru-guru beliau antaranya Qutaibah bin Sa'id dan Ishaq bin Rahuyah. Ishaq bin Rahuyah ni kadang-kadang ada orang sebut nama Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai ke Rahuyah sama. Cuma beza daripada segi, kalau ulama hadis lebih suka menyebut namanya Rahuyah, kalau ulama-ulama lain daripada itu Rahawai. Murid-murid beliau antaranya Abu Bakar Ahmad bin Ismail As-Samarqandi, Abu Hamid bin Abdullah bin Daud Al-Marwazi dan sebagainya. Bahkan dalam siar Az-Zahabi menulis waqad kataba anhu Syekhuhu Abu Abdullah Al-Bukhari. Bahkan Syekh dia sendiri, dia juga antara pelajar Al-Imam Al-Bukhari. Dia, yang ni Al-Imam Al-Bukhari, pernah menulis daripadanya satu hadis. Subhanallah. Jadi tidak ada masalah bagi seorang guru untuk belajar dengan anak murid. Tidak ada istilah, oh tak boleh derhaka apa ni, tak boleh melawan guru, tak boleh. Tak, guru ni dengan anak murid hubungannya sangat special. Lepas tu kita lihat contohnya Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Mereka berdua, Imam Syafi'i adalah guru kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad pun guru juga kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar hadis daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad belajar apa dia? Belajar fiqh daripada Imam Syafi'i, terlebih-lebih lagi dalam segi kaedah ra'yu, kaedah ini rasional. Sebab beliau belajar, Imam Syafi'i belajar dengan anak-anak murid Imam Abu Hanifah rahimahullah. Siapa dia? Anak murid dia yang Nabi, yang Imam Syafi'i belajar, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Iraq. Itu yang masa dia daripada di Madinah, beliau belajar dengan Imam Malik. Kemudian beliau berguru dengan anak murid Imam Abu Hanifah. Dia tak sempat jumpa dengan Imam Abu Hanifah, tapi beliau bersempat mengaji dengan anak muridnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dan di situlah, di Iraq itulah Imam Syafi'i menulis kitab dia Al apa? Al-Hujjah. Kitab Al-Hujjah yang merupakan qaul qadim beliau. Qaul qadim maksudnya fatwa-fatwa lama beliau, Imam Syafi'i. Lepas itu dia berhijrah ke Mesir. Di Mesir dia belajar pula dengan anak-anak murid Imam Al-Laisi. Imam Al-Laisi tak sempat juga jumpa dengan beliau, sebab Imam Al-Laisi ini sama zaman dengan Imam Malik. Mereka dua ni sama, kata sama level, sama bayar dan juga sama level. Pada burung. Oh, sarang burung, masya Allah. Darul Tauhid di sana pun ada juga sarang burung, enggak ke belakang. Okey, beliau sama level dengan Imam Malik. Jadi di situ Imam Syafi'i belajar pula fiqh Al-Laisi. Di Madinah beliau belajar Imam Malik fiqh Maliki. Di Mesir beliau belajar dengan anak murid Imam Al-Laisi, dan dia belajar dengan fiqh Al-Laisi, dan di situ beliau menulis kitab yang tersohor sampai sekarang, kitab Al apa dia? Allah Al-Umm, kitab induk Imam Syafi'i. Al-Umm yang juga disebut sebagai Qaul Jadid, fatwa-fatwa baru. Dia tinggalkan yang kitab Al-Hujjah tadi kat Iraq tu, dia tinggalkan, tak laku dah, dia revoke, ditulis semula kitab yang baru, Al-Umm. Jadi situ biasa perkembangan ilmu ni, biasa setakat ulama' ni dia berubah pendapat ni, benda biasa. Kadang-kadang ada ulama' ni dia mula-mula dia fatwa begini, tiba-tiba beberapa tahun kemudian dia fatwa lain pula dalam sesuatu perkara. Ini benda biasa. Bahkan dalam hadis pun begitu juga. Dalam apa kata dalam tahqiq hadis, bila ulama ni dia cuba nilai satu hadis adakah sahih ke hasan ke daif, seringkali kadang-kadang berubah. Kali pertama dia kaji hadis tu, dia dapati hasan. Lepas tu beberapa tahun kemudian dia buka balik kitab, dia jumpa balik makhtutat ataupun manuskrip-manuskrip yang baru, dia kaji lagi, tengok-tengok rupanya hadis tu daif. Itu benda biasa dalam pengajian, sebab benda yang selagi dia bersifat ijtihadi, ia boleh berubah. Bukan tauqifi. Tauqifi maksud tauqifi ni benda yang dah tetap. Quran, ayat Quran tu tauqif. Tauqifi maksudnya kita tak boleh ubah dah. Dia memang dah begitu, datang yang begitu. Lafaz-lafaz hadis itu tauqifi, lafaz hadis, tapi kefahaman hadis lain pula. Bukan tauqif, ijtihadi. Beza ulama macam mana dia nak apa nak, depa nak decide, depa nak buat ijtihad ataupun nak buat istinbat hukum. Mereka nak mengkaji hadis-hadis Nabi, berbeza pendapat walaupun hadis yang sama. Banyak contohlah, kita nak sebutkan banyak sangat contoh. Sebab itu perbezaan pendapat dengan ulama ini benda biasa. Di kalangan ilmuan, ahli ilmu, benda biasa. Jadi ahli ilmu ni dia tahu kerja dia masing-masing, dia tahu. Tapi yang jadi masalah anak-anak murid ataupun pengikut ni yang kadang-kadang terlebih sudu daripada kuah, ataupun terlebih kuah daripada sudu. Dia jadi tengok guru aku betul, guru kau salah. Jadi dia gaduh pula. Jadi ini yang salah. Sepatutnya anak murid berdiam diri. Ya. Teruskan belajar. Teruskan belajar sampai ke satu tahap baru kita faham. Oh, patutlah dulu guru aku bergaduh dengan guru ni. Bukan gaduh, beza pendapat. Oh, ini rupanya. Sebab kita takkan sampai ke tahap itu lagi. Kita belum sampai ke tahap mereka lagi. Sebab itu kita nak murid ni diam. Jangan banyak komen. Jangan cepat nak melatah, jangan cepat nak ni. Benda biasa. Di kalangan ahli ilmu, bahkan di kalangan diri ulama itu sendiri pun kadang-kadang bercanggah. Buku yang dia tulis 10 tahun lepas lain daripada buku yang dia tulis sekarang, contoh. Itu benda biasa. Ya, Imam Tirmizi, subhanallah, al-Imam salah seorang yang menjadi sahibus sunan ataupun penulis kitab sunan yang kita kenali sebagai Sunan Sittah ataupun Kutubus Sittah, iaitu Jami' At-Tirmizi. Jami' At-Tirmizi. Dia ada beza. Okay. Nama-nama kitab hadis ni dia berbagai-bagai. Sahih Muslim ataupun Sahih Bukhari, dia kategori apa? Dia ada kategori masing-masing. Kitab-kitab sahih dia lebih atau apa nama tadi, bentuknya adalah berbentuk kitab kitab sunan. Kalau Jami' Tirmizi, dia bukan kitab sunan tapi kitab Jami'. Nama betul dia Jami' Tirmizi, bukan Sunan Tirmizi. Sebab Sunan Tirmizi dia ada ciri-ciri dia tertentu. Kategori-kategori kitab hadis ni berbeza. Ada kitab yang berbentuk muwatta, muwattaat, musannafat dan sebagainya. Kalau boleh buat kelas ulum hadis, kalau nak belajar ulum hadis lebih serius. Di Darul Tauhid di Putrajaya kita ada program Diploma Ulumul Hadis. Okay, kita student-student kita belajar tentang ilmu hadis ni lebih mendalam. Baik, tapi tak apa, jangan risau, sekadar pengetahuan saja, sebagai sekadar mukaddimah. Yang penting ialah kita nak mengaji konten ataupun isi kandungan. Kita tinggalkan dahulu bab ataupun kita kata apa, pengajian dirayah, kita lebih kepada pengajian riwayah. Riwayah apa pula dia? Dirayah apa dia? Dirayah ni maksudnya pengkajian tentang penerimaan ataupun penolakan sesuatu hadis. Ini hal ataupun status keadaan perawi hadis. Sama ada had, orang ni diterima ataupun tidak riwayatnya dan sebagainya. Riwayat ni lebih kepada riwayat hadis itu sendiri. Apa yang diriwayatkan. Okay? Jadi ilmu hadis riwayah ialah ilmu tentang matan. Matan hadis. Baik, kita baca sama-sama insya-Allah. Subhanallah. Yang pertama, bab pertama, fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni sebagai umat Islam yang hidup selepas 1400 tahun selepas kewafatan baginda. Jadi dah tentu kita ni tak sempat jumpa Nabi, betul tak? Tak sempat nak jumpa Nabi. Tapi kita Asy-Syama'il Muhammadiyah, subhanallah, satu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang banyak. Dia ada 56 bab. 56 bab. Dan lebih kurang 417 ataupun 415 hadis. Ikut naskah. Ada naskah 417, ada naskah 415 hadis. Dan bukan semua hadis-hadis dalam kitab ini adalah hadis sahih. Itu kena peringat. Okay. Bukan semua sahih. Ada yang daif. Ada yang hasan. Tetapi tidaklah sampai maudhu'. Maudhu' ni tak sampai lagi lah. Okay. Paling-paling teruk pun daif. Okay. Tetapi bilangan hadis-hadis sahih lebih banyak daripada daif. Daif ni sikit. Ada tapi tak banyak. Okay. Jadi kena baca ataupun kena cari kitab ataupun buku yang sudah ditahqiq. Tahqiq maksudnya yang sudah disemak oleh ulama hadis. Yeah. Alhamdulillah saya tengok kitab yang ataupun buku terjemahan Santai Ilmu ni, dia dah letakkan taraf hadis dekat nota kaki. Ini bagus lah. Buku-buku ni bagus. Dia bagi tahu kita. Hadis ni sahih ke hasan ke, sahih ke, daif ke, palsu ke, daif jiddan ke, jadi kita tahu. Jadi kita boleh hati-hati. Baik, kalau boleh saya nak seorang bacakan. Seorang baca, kalau boleh baca sekali yang teks Arabnya. Itu lagi cantik. Siapa nak baca? Silakan. Baca rangkaian sanad. Rangkaian sanad At-Tirmizi daripada... rangkaian sanad tu tak payah baca. Daripada At-Tirmizi daripada Abu Rajab dan sebagainya seterusnya. Siapa nak baca? Ha. Hadis nombor satu. Hadis nombor satu. Bab ma'ja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sanad baca. Baca sanad. An Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sam'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bisawil ba'in laysa bil qasir ba'in wala bil qasir wala bil abyad wala bil abyad al amhad wala bil alam wala bil ja'd al qatat wala bil ja'd al qatat wala bil ja'd al qatat wala bis sabt ba'athahu Allah ta'ala wala bis sabti bis sabti ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sana fa aqama bi makkah 10 sinin wa bil madinah 10 sinin wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sana وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Maksud hadis? Dari Rabi'ah bin Abdurrahman dari Anas bin Malik, Rabi'ah mendengar Anas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, tidak terlalu putih dan tidak terlalu hitam, tidak berambut kerinting dan tidak berambut lurus. Allah mengutusnya sebagai Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Setelah itu beliau tinggal di Makkah 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Allah mewafatkan Nabi pada usia 60 tahun. Sementara pada rambut, kepala dan janggut beliau terdapat tidak lebih dari 20 helai uban. Subhanallah. Ini hadis yang pertama dalam bab yang pertama, bab Maja'a fi khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pun bab tentang fizikal, kejadian khalq, yakni penciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawil. Hadis ini daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik siapa dia? Sahabat Nabi yang merupakan khadam baginda selama 10 tahun. Sebelum Rasulullah wafat, dia berkhidmat dengan Rasulullah selama 10 tahun, duduk di rumah baginda, berkhidmat untuk baginda, kira budak suruhan lah, budak suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang sangat rapat dengan baginda. Jadi dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawil albain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah terlalu tinggi. Tawil bain maksudnya tidaklah terlalu tinggi macam pemain bola keranjang kan, ataupun tidaklah terlalu pendek, wala bil qasir, tidaklah terlalu pendek ataupun kontot macam Ibrahim pendek ni contohnya kan. Tapi dia sedang, wala bil bayadil amhaq, wala bil abyadil amhaq, maksud wala bil abyadil amhaq maksudnya tidaklah terlalu putih melepak, kulitnya tidaklah putih terlalu putih melepak macam orang Korea ataupun orang Cina dan sebagainya kan. Dan tidak juga wala bil adam, tidak juga terlalu hitam. Wala bil adam, Nabi Adam alaihi salam sifatnya kulit gelap. Sebab tu nama dia Adam. Adam ni maksudnya orang yang berkulit gelap. Jadi bapa kita Adam, Nabi Adam alaihi salam orang yang berkulit gelap. Wala bil ja'dil qatat, maksudnya rambut yang tidak terlalu kerinting. Ja'dil qatat ni maksudnya yang bersimpul-simpul, yang kerinting, macam saya cakap tadi, macam rambut orang-orang Habsyah, orang Habasyi ataupun orang Afrika, rambut kerinting kan. Wala bi sabti, dan tidak juga terlalu lurus, tak juga lurus sangat. Nampak tak subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi penciptaan baginda, yakni penampilan baginda, fizikal baginda adalah kita kata apa? Refleksi kesederhanaan. Hatta dari segi penciptaan baginda pun Allah cipta beliau dengan fizikal yang sederhana. Tidak tinggi sangat, tidak pendek sangat, sedang-sedang. Sedang-sedang. Kulit pun sama juga, sedang-sedang, sederhana. Subhanallah. Rambut pun sedang-sedang. Tidak lurus, tidak kerinting, tengah-tengah. Subhanallah. Dan sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga khuluknya ataupun akhlaknya semuanya adalah refleksi kepada kesederhanaan. Sifat baginda sangat sederhana. Hatta kehidupan baginda. Kehidupan baginda maksudnya daripada segi hartanya, rezekinya, ya, semuanya bersifat sederhana. Baginda tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin. Sedang-sedang. Ya. Ini yang kita kena contohi. Ya. Dari segi penampilan kita ataupun dari segi kita punya kehidupan, jangan terlalu berlebih-lebihan. Jangan juga terlalu berkurang-kurangan. Ya. Apa yang perlu bagi kita, apa yang kita mampu untuk adakan, itu yang terbaik. Ba'asahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sana. Allah ta'ala mengutuskan baginda ala ra'si arba'ina sana ketika baginda berusia 40 tahun. Berusia 40 tahun. Dan begitulah juga para nabi yang lain. Nabi-nabi dan rasul yang lain juga diutuskan selepas umur 40 tahun. Sebab apa? Sebab umur 40 tahun ini adalah umur, orang putih kata apa? Life begins at, apa? Life begins at 40. Betul tu. Kematangan. Orang yang dah capai umur 40 dia sepatutnya lebih matang. Umur 20, umur yang remaja, kanak-kanak remaja, umur 20-an, 30-an, ini adalah proses belajar. Proses kata apa? Masih belajar lagi, budak ingusan lagi. Dah masuk umur 40 barulah betul-betul dewasa. Tapi kalau umur 40 lebih tapi perangai budak-budak, itu tak boleh juga. Tak cukup matang juga. Yang ini daripada segi kata secara umumnya, secara lumrahnya, orang yang berusia 40 tahun ni pengalaman dia dah sepatutnya cukup. Dah cukup pengalamannya, dia punya mentalnya, mental dia lebih kuat, strong. Sebab tugas para nabi ni bukan mudah. Mereka bakal berhadapan dengan segala rintangan, dugaan, tentangan daripada kaumnya sendiri, dihalau oleh keluarga dia sendiri. Itu yang berlaku pada semua nabi. Jadi kalau umur 15 tahun jadi nabi, belum tentu dapat handle pressure tu. Belum tentu dapat handle. Umur 30-an pun belum tentu. Umur 30-an ni masih lagi darah panas. Orang kita bagi nasihat, lepas tu orang tak nak dengar, naik darah juga. Itu umur 30-an. Umur 40-an ni insya-Allah dia lebih cool. Kan? Orang bagi, semayanglah. Oh, tak nak semayang. Dia sabar sikit. Umur 40-an ni lebih matang. Lebih cool. Jadi itu ada hikmah di sebalik semua ni. Allah Ta'ala pilih baginda menjadi nabi ketika umur 40 tahun. Kemudian fa aqama bi Makkah 10 sinin. Nabi SAW menetap di Makkah 10 sinin, 10 tahun. Wa bil Madinah 10 sinin. Dan di Madinah 10 tahun. Tentu kita akan tertanya-tanya, kenapa 20 tahun saja, bukan 23 tahun ke? Bukan di Makkah 13 tahun. Jadi di sini ada berbagai pendapat. Ada mengatakan bahawa yang disebut oleh Anas ini ialah daripada tempoh baginda diutuskan untuk berdakwah secara terang-terangan. Sebab 3 tahun pertama baginda diutus dari Nabi, dakwah secara sir. Tetapi dalam hadis yang lain, kita tengok footnote tadi kan, footnote nombor 1, ada riwayat menyebut 13 tahun, namun perawi meriwayatkan 10 tahun kerana menggenapkan dan tambahan 10. Ini pendapat yang lain. Tapi dalam hadis yang lain ataupun riwayat yang lain, jalan yang lain daripada Anas bin Malik juga, hadis yang sama, Anas bin Malik juga menyebut 13 tahun. Jadi kemungkinan perawi hadis ini ragu ataupun tersilap. Allahu'alam bisawab. Tetapi apa yang penting ialah Nabi SAW berdakwah terlebih dahulu di Mekah 13 tahun. 3 tahun secara sir, secara diam-diam. 10 tahun secara terang-terangan. Baginda diangkat menjadi Nabi dengan Iqra' Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, Khalaqal Insana Min 'Alaq. Kemudian wahyu terputus beberapa waktu. Selepas wahyu pertama tadi turun, terputus beberapa waktu. Ulama berbeza pendapat. Ada kata beberapa minggu, ada kata beberapa bulan, ada kata beberapa tahun, ada kata 3 tahun ni lah. Terputus. Tiba-tiba tak ada wahyu turun lah. Sampailah turun sekali lagi, Ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir warabbaka fakabbir. Jadi Nabi diutuskan ataupun Nabi diperintahkan untuk kum fa'anzir. Berdiri ataupun bangunlah, wahai orang berselimut, bangun dan bagi peringatan. Fa'anzir. Itulah saatnya ketika mana Nabi SAW dia himpunkan, dia panggil, dia jemput semua Bani Hashim. Semua Bani Hashim, keturunan Hashim, untuk berkumpul di atas bukit apa? Apa nama bukit yang mereka berkumpul tu? Dah lupa lah. Ni pendidikan Islam Darjah 1. Bukit apa? Safa. Safa ke Marwah? Tak ingat lah. Di atas bukit, antara bukit Safa dan Marwah, mereka berkumpul di situ dan Nabi pun berceramah. Dah kumpul atas bukit, apa Muhammad nak ni kan? Jadi mereka pun berkumpul dan Nabi pun bagi ceramah. Dia kata, wahai kaumku, wahai orang Quraisy, wahai Bani Hashim, kalau aku katakan pada kamu bahawa ada sekumpulan tentera berkuda akan naik ke atas bukit ini dan akan mengepung kita, adakah kamu percaya apa aku cakap? Dan semua orang jawab, oh sudah tentulah, kau tak pernah berdusta, engkau Al-Amin. Cerita kisah Nabi SAW sebelum jadi Nabi panjang juga kan, daripada kisah dia semasa kecil, semasa baginda remaja, meningkat dewasa, berkahwin dengan Khadijah sebagainya, cerita yang panjang. Tapi baginda sebelum menjadi Nabi dikenali di kalangan penduduk Mekah sebagai Al-Amin. Engkau Al-Amin yang teramanah, orang dipercayai. Mestilah kami percaya. Dan Nabi pun kata, kalau begitu, ketahuilah bahawa kaumku, azab Allah itu amat pedih. Azab Allah itu amat berat. Maka ketika itulah Abu Lahab, dia bangun dan dia kata, celaka kau Muhammad. Hanya untuk inikah engkau kumpulkan kami? Maka turunlah ayat, tabbat yada abi lahabi wa tab. Sampai habis. Jadi ini bermulanya dakwah secara jahar, secara terang-terangan. Selama 3 tahun yang pertama, mereka semuanya dakwah secara kecil-kecilan. Bermula dengan Abu Bakar As-Siddiq, lelaki yang bermula dengan Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi radhiyallahu anha, ya, wanita yang pertama yang beriman. Kemudian Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi, kanak-kanak yang pertama memeluk Islam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nampak tak Nabi SAW berdakwah dengan orang yang paling dekat dengan baginda? Abu Bakar As-Siddiq ni kawan rapat dia. Bukan keluarga dia, tapi kawan rapat, best friend. Ya, sejak sebelum baginda jadi Nabi, sampailah selepas baginda Nabi jadi Nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian barulah Abu Bakar As-Siddiq inilah yang menyebarkan lagi. Dia ajak lagi. Dia ajak Uthman bin Affan, dia ajak Abdul Rahman bin Auf dan lain-lain. Jadi makin ramai, makin ramai, makin ramai. Dan oleh sebab bertambahnya ni, apa nama tadi, kita kata apa, orang Islam, Nabi pun memilih menempatkan kuliah pengajian mereka di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi di Mekah. Di rumah itulah mereka mengaji. Ha? Wahyu turun di situ, Nabi ajar mereka tentang wahyu, tentang Al-Quran. Nabi membacakan kepada mereka, mengajarkan kepada mereka selama 3 tahun. Secara senyap-senyap, orang tak tahu. Orang tak tahu yang anak mereka dah masuk Islam, orang tak tahu yang bapa dia dah masuk Islam, orang tak tahu. Bila berlakunya hijrah dakwah secara terang-terangan, maka Nabi SAW pun dan para sahabat pun terus sebarkan dakwah secara terang-terangan. Di situlah bermulanya penindasan, penentangan daripada Quraisy. Ya. Okey. Dan di Madinah, wabil Madinah asyra sinin, 10 tahun di Madinah. Jadi ulama bersepakat, tidak ada khilaf bahawa Nabi Muhammad SAW berada di Madinah 10 tahun. Wa tawaffahu Allah Ta'ala 'ala ra'si 60 sana. Dan Allah SWT mewafatkan baginda ketika usianya 60 sana, 60 tahun. Begitu juga yang kita tahu 63 tahun kan. Sebab kadang-kadang Arab punya style ni ataupun Arab punya uslub, kadang-kadang mereka suka genapkan nombor. Walaupun macam kita jugalah. Berapa harga info ni? Harga handphone ni dalam RM565 lebih kurang. Oh, 600 lah. Ya, harga RM560. Dia kata, 600 lah tu. Dia genap kan? Kan? Okay, sama macam orang Arab biasa. Walaupun 63 tahun, tapi mereka genapkan 60. Okay. Walaysa fi ra'sihi walihyatihi 20 sya'ratan bayda. Dan tidak ada pada kepala Nabi dan juga janggutnya, kepala dan janggutnya, tidak lebih daripada 20 uban. Subhanallah. Punya detail sahabat Nabi ni, perhatikan Rasulullah. Mereka betul-betul menjadikan Nabi uswatun hasanah. Semua benda nak ikut Nabi. Semua benda mereka perhatikan Nabi. Mereka tahu berapa helai rambut uban Nabi. Mereka tahu warna kulit Nabi. Mereka tahu, subhanallah, berapa besar atau berapa bidangnya dada Nabi. Mereka tahu ada di antara dada Nabi ni, ke pusatnya ada rambut, ada bulu-bulu. Mereka tahu ada khatamun nubuwah di belakang Nabi. Ya, tanda-tanda kenabian di belakang Nabi, ada seketul daging, khatamun nubuwah. Mereka tahu, subhanallah, cara Nabi berjalan, cara Nabi duduk, cara Nabi senyum, cara Nabi bercakap, cara Nabi berjalan, berlari dan sebagainya. Mereka tahu, mereka perhatikan. Sebab itulah hadis-hadis ini sampai kepada kita. Sebab itulah hadis-hadis ini sampai kepada kita. Subhanallah. Itu hadis yang pertama. Dan hadis ini Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Hadis yang sahih. Baik, hadis yang kedua, siapa nak baca? Ya. Tirmizi daripada Umaid bin Mas'ada Al-Basri daripada Abdul Wahab As-Sa'afi daripada Umaid daripada Anas bin Malik berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu, laisa bil tawil wala bil qasir, sanan hasanan jisim, wa kana sya'ruhu laisa bijahdin wala sarqin asmar al-lawn." Rasulullah adalah seorang yang mempunyai tubuh yang sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Bentuk tubuhnya bagus, rambutnya tidak kerinting dan tidak terlalu lurus. Warna kulit baginda putih kemerahan. Jika berjalan, pergerakannya condong ke hadapan. Baik, hadis ini juga daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah, kana Rasulullah SAW raba'ah. Raba'ah maksudnya tubuh yang sedang, ya? Tubuh yang sedang maksudnya tak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Laisa bil tawil wala bil qasir. Hasanal jism, jism ataupun bentuk tubuh yang bagus. Hasanal jism, tubuh yang sehat, ya? Tubuh yang boleh kata sadu lah, sadu, tegap. Tubuh yang orang kata macam kita sekarang, cantik body lah, macam tu kan kita nampak, body kau cantik. Nabi mempunyai tubuh yang cantik, hasanal jisim. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin asmar al-laun. Yang ini rambut baginda tidak juga terlalu kerinting dan tidak terlalu lurus, sama juga macam hadis yang tadi, asmar al-laun. Okey, asmar al-laun dalam di sini bermaksud apa dia? Asmarallon bainas sawat wal bayad. Dalam terjemahan disebut putih kemerahan, kurang tepat buku terjemahan antum ni. Sebab tu saya kata kena belajar bahasa Arab. Jangan terlalu bergantung dengan terjemahan. Mula-mula boleh tak apa, tapi kalau tak serius kena belajar bahasa Arab. Asmarallon maksudnya dalam syarah oleh apa nama Ali bin Sultan Al-Qari dalam wasail apa nama tadi dalam kitab beliau, Jam'ul Wasail fi Syarhi Syama'il. Jam'ul Wasail fi Syarhi Syama'il, dia menjelaskan asmar al-laun di sini bermaksud antara hitam dan putih. Antara hitam dan putih. Ini yang semakna dengan hadis pertama tadi kan. Tidak terlalu putih dan tidak juga terlalu hitam. Wala bil adam, tidak terlalu adam maksudnya gelap. Aywah. Asmar al-laun iza masya yatakaffa, dan ketika baginda berjalan pergerakannya condong ke hadapan. Baik, yatakaffa di sini dari segi bahasa bermaksud yatabakhtar. Yatabakhtar maksudnya yamshi mashiyatan al-mutakabbir al-mu'ajjib bin nafsih. Maksudnya berjalan dengan kata-kata apa, dalam keadaan macam orang yang sombong ataupun macam berjalan dalam kata-kata apa, dalam keadaan yang tergesa-gesa ataupun pergerakan yang cepat. Jalan macam orang yang macam important tau, macam dia nak selesaikan sesuatu yang penting kan. Macam tak tahulah nak gambarkan macam mana. Bukan angkuh, tapi baginda berjalan dengan cepat maksudnya. Dia takaffa maksudnya orang yang berjalan yang macam kita nampak dia ada urusan yang penting. Kan? Bukan jalan long lai kan, bukan jalan long lai santai-santai, tak, jalan yang serius maksudnya, jalan orang yang tegap, orang serius yang ada macam orang nak berperang. Itu cara berjalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Menunjukkan komitmen baginda, subhanallah. Komitmen baginda terhadap sesuatu perkara. Baginda tak suka buang masa, baginda suka untuk apa dia, mempercepatkan benda-benda yang baik. Tidak suka membuang masa. Jalan santai kan, santai, relax kan. Baginda jalan dengan cepat. Macam orang yang turun daripada bukit. Itu juga satu gambaran. Nak sebut yang takafat ni maksudnya orang yang menuruni cerun. Macam orang menuruni bukit macam mana kan? Siapa yang suka hiking tahu lah kan? Macam mana cara jalan kita turun bukit. Yang takafat. Okay? Dan hadis ini hadis yang sahih dinilai oleh Asy'ari Al-Albani, hadis yang sahih. Ada soalan? Kalau tak ada, Kita teruskan hadis nombor 3. Siapa nak baca? Ya, kita bacakan. Al-Tirmizi daripada Muhammad Bashar, daripada Muhammad bin Jar, daripada Syubah, daripada Abi Ishaq, daripada Al-Bara bin Aziz berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'ida ma baina manqibain azim al-jum'ati ila shahmati uzunaihi yusra alaihi kullatun hamra ma ra'aytu shay'an qattu ahsana minkum. Rasulullah merupakan seorang yang bertubuh sederhana, yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jarak antara kedua-dua bahunya lebar, bahunya bidang. Rambut yang lebat terurai ke bahu sampai ke merah, sampai ke telinganya. Dia mempunyai pakaian berwarna merah. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih tampan daripadanya. Subhanallah. Rasulullah, kan Rasulullah SAW, rajulan marbu'an. Hadis ini daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an. Rajulan marbu'an, yakni badan yang sederhana, sedang-sedang. Sekali lagi, menunjukkan ada kesepakatan antara sahabat. Anas bin Malik pun kata benda yang sama. Okey, Al-Bara' bin Azib pun cakap benda yang sama. Tubuh baginda ni sedang-sedang. Jarak antara kedua-dua bahunya lebar, maksudnya dada bidang. Sadu lah. Badan sadu, badan bidang. Okey, dada yang bidang. Ba'id ma bainal mankibain, maksudnya antara dua bahunya ni jauh jaraknya. Azimal jummati ila shahmati uzunai al yusra, ataupun dalam lafaz yang lain, azimal jummah ila shahmati uzunai, yakni jarak antara kedua-dua bahunya lebar, jarak antara kedua bahunya lebar, rambut yang lebat terurai. Azimal jummah, jummah ni maksudnya rambut daripada ubun-ubun, daripada ubun-ubun terurai ke bahu sampai ke telinganya, sampai ke telinga, maksudnya panjang dia rambut baginda daripada ubun-ubun ni sampai ke earlobe, sampai ke sini mencecah cuping telinga baginda. Maksudnya sunnah Nabi SAW ni ialah simpan rambut panjang, simpan rambut panjang sampai cecah telinga, earlobe, kan, cecah telinga. Baginda juga mempunyai apa dia, alaihi hullatun hamra. Hullatun hamra maksudnya pakaian. Hullah ni sejenis pakaian macam komis. Komis, t-shirt. Zaman dulu t-shirt, bukan zaman sekarang. Dia macam komis ni baju pendek. Ya, baju yang singkat, tetapi baju singkat baginda Nabi SAW dia sampai ke lutut. Sampai ke lutut. Dia lebih kurang mirip pada kurta. Mirip kurta. Kurta tu komis lah. Dia akan tutup. Dia tutup bahagian ni. Bahagian apa, depan dan belakang. Bahagian kemaluan memang dia labuh. Baju komis Rasulullah SAW. Kan macam pakai orang zaman sekarang. Ya. Orang zaman sekarang ni pakai t-shirt kan. Tata lelaki pun pakai t-shirt. Bila solat. Minta maaf cakap lah. Bila solat, bila dia sujud ataupun dia duduk atas sujud tu, dah dia pakai jeans kan. Dia pakai jeans, lepas tu nampaklah lurah dia. Kan? Kita kata astagfirullahalazim. Cubalah sama ada dia tuck in baju ataupun dia pakai dah baju yang lebih labuh. Kita kena ni lah, kena beritahu kawan-kawan kita, ya, janganlah pakai baju yang terlalu singkat. T-shirt ni biar labuh. Ya, biar labuh. Okey, izam mana tadi? Alaihi hullatun hamra. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana min, dan aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih tampan daripadanya. Subhanallah. Rupa para Rasulullah seorang yang handsome, yang tampan. Okay. Oh, jadi sunnahnya kena tampan ustaz. Ya, kena tampan. Ha, sunnah. Sunnah ni kita kena jaga penampilan orang lelaki. Kena jaga penampilan. Ha? Maksud. Bahkan Ibn Abbas pernah cerita tentang bagaimana para sahabat, para salaf, mereka berhadapan dengan isteri-isteri mereka. Sebelum masuk ke rumah isteri, mereka akan bersiwak terlebih dahulu. Nampak tak? Bagaimana mereka menjaga hubungan suami isteri? Kita belajar macam ni. Ha? Boleh buat kelas. Fik rumah tangga mengikut salafus soleh. Mereka bersiwak dulu, siwak pakai wangi-wangian. pastikan kebersihan diri baru masuk rumah isteri, barulah isteri suka, baru isteri sayang, kan? Ini kita dah masuk-masuk rumah dengan bau mulutnya tak ni. Jadi penampilan, ketampanan, tak jadi masalah, bukan benda salah pun, bahkan benda yang menjadi sunnah. Sebab Nabi SAW sifatnya seorang yang tampan, seorang yang tampan, yang handsome. Hadis nombor 4. Baik, sebelum tu kita nak sebut tentang hulatun hamra tadi, pakaian warna merah, bukan bermaksud baju merah yang apa nama tadi, merah terang benderang tu, tak. Bukan merah plain, semua merah. Jadi maksudkan merah di sini lah belang-belang merah. Dia ada stripe, belang-belang merah. Ini pakaian yang biasanya pada zaman itu daripada Yaman biasanya. Kain daripada Yaman. Dia ada stripe. Zaman dulu pun ada stripe dah, bukan zaman sekarang je. Hadis nombor 4, siapa nak baca? At-Tirmizi daripada Mahmud bin Ghailan. At-Tirmizi daripada Mahmud bin Ghailan, daripada Waqir, daripada Sufyan, daripada Abi Ishaq, daripada Al-Baraq bin Azib berkata. Baik, sebelum tu Waqir. Waqir ni antara guru Imam Asy-Syafi'i. Salah seorang guru Imam Imam Asy-Syafi'i. Daripada Sufyan. Sufyan siapa maksudnya? Sufyan Al-Thawri. Sufyan Al-Thawri. Daripada Abi Ishaq, daripada Al-Baraq bin Azib katanya, Ma'aitu min din limmatin fi hulatin hamra ahsana min rasulillah lahu sya'run yaqribu ba'in kibay ba'in ma bayin al-man kibayin lam yakun bil wala. Aku tidak pernah melihat orang yang memiliki rambut yang menyentuh sehingga bawah telinga antara cuping telinga dan bahu dengan memakai pakaian yang berwarna merah yang lebih tampan daripada Rasulullah. Baginda memiliki rambut yang mencecah kedua-dua bahunya. Kedua-dua belah bahu baginda bidang. Baginda bukanlah seorang yang terlalu rendah dan bukan juga terlalu tinggi. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW disifatkan oleh para sahabat baginda, ma ra'aitu min zilimmatin fi hullatin hamra. Aku tidak pernah melihat orang yang memiliki limmah. Maksudnya apa maksud limmah? Rambut yang panjang yang mencecah sampai ke telinga. Rambut yang panjang yang mencecah sampai ke telinga dalam pakaian yang berwarna merah yang lebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run yadribu mankibai. Maksudnya padanya dia, baginda ada rambut yang juga mencecah mankibai, bahu. So sunnahnya daripada segi rambut, Nabi kadang-kadang panjang rambut baginda sama ada mencecah telinga ataupun kadang-kadang mencecah bahu. So jarak antara dua ni, kadang-kadang cecah bahu, kadang-kadang telinga saja. So kalau sekat cecah bahu boleh, itu sunnah, sunnah dari segi penampilan, ya. Okay. Kecuali kalau yang macam saya tak boleh rambut panjang sangat, itu saya suka botak. Siapa ada masalah kepala, ada masalah kelimumu yang serius, tak boleh. Punya rambut panjang sikit mula kelimumu dia ni, jadi botak. Ibn Qayyim kata dalam Tibun Nabawi, dia kata ubat ataupun rawatan, bahkan Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, barang siapa yang ada atas kepala dia ada penyakit, maka dia boleh cukur walaupun dalam keadaan dia ihram. Sebab apa? Penyakit. Jadi saya lebih sebut botak. Suka juga rambut panjang. Rambut panjang kita suka juga, tapi tak boleh, susah. Kita nak rambut panjang ni kena jaga rapi. Shampoo tak boleh sembarangan, nak kena pakai macam-macam lah, nak pakai apa dia punya, apa serum lah apa lah kan, leceh nak jaga. Ya. Kalau tak ada masalah kepala boleh botak. Macam tak ada masalah kelumuman apa kita nak botak. Tak ada masalah apa? Saja nak botak. Saja nak botak. Allahu a'lam, saya tak pasti apa hukum dia. Kan, tapi Allahu a'lam, saya tak boleh jawab apa. Tapi setakat saya tahu Nabi tak pernah botak tanpa sebab. Dia tak, dia bukan sunnah lah maksudnya. Sunnahnya lah kita simpan rambut ataupun sama ada panjang sampai telinga ataupun sampai ke bahu. Kalau saja saya nak botak tak ada. Tapi kalau untuk tahallul rumah hamrah dan haji, memang Nabi doakan keberkatan dua kali untuk orang yang membotakkan kepala, cukur, cukur kepala. Allahu a'lam. Baik. Hadis tadi disebut lahu sya'run yadribu mankibai ba'idu ma bainal mankibain. Dan juga disebut sekali lagi dada baginda bidang. Mungkin dada yang bidang. Kedua-dua bahu baginda bidang. Baginda bukanlah seorang terlalu rendah dan bukan juga terlalu tinggi. Pengalaman diulang sekali lagi tentang saiz dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Teruskan hadis nombor 5. Bah hadis ni, hadis-hadis pasal jisim Nabi ni dia tak banyak sangat ni. Tak ada sangat cerita hukum hakam apa semua kan. Dia lebih ke, kita baca sendiri pun kita dah boleh faham. Kan? Cuma kita nak boleh bayangkan, kita boleh imagine lah. Daripada hadis-hadis ni kita dah boleh gambar kan. Saiz Nabi macam mana, rambutnya macam mana, warna kulitnya macam mana. So kalau kita nampak lah, jika ditakdirkan, direzekikan, tengok Nabi dalam mimpi, nah kita dah tahu dah, ini betul Nabi ni. Ataupun kalau ada orang yang mengaku dapat nampak Nabi, cuba tanya dia, macam mana rupa Nabi? Oh, kulit dia putih melepak. Tahu lah kau bohong. Rambut dia lurus macam rebonding, kau bohong. Kita tahu dah dalam hadis-hadis yang sahih bukan macam tu. Jadi itu pentingnya kita mengaji. Nak tahu macam mana rupa Nabi dalam dalam mimpi ataupun ialah dalam, sebab Nabi kata man ra'ana fil manam, barang siapa melihat aku dalam mimpi, qad ra'ani, memang betul-betul dia telah melihat aku. Sebab syaitan tak boleh menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak pastikan betul ke Nabi yang kita tengok tu, kena baca hadis ni. Sebab itu ada ulama yang memuji kitab Syama'il ini sampai mengatakan apa nama tadi, kita menyimpan ataupun adanya kitab Syama'il dalam rumah ni seolah-olah macam ada Nabi SAW berada dalam rumah kita. Maksudnya dibaca lah, kena baca. Simpan macam tu saja memang tak rasa lah kan. Tapi bila kita baca, kita rasa seolah-olah kita nampak baginda. Kitab ni ataupun buku Syama'il ni antara kitab pertama yang saya mengaji, kitab pertama yang saya baca, kitab hadis yang pertama yang saya khatam, yang membuatkan kita kenal pada sunnah. Baru daripada buku inilah kita belajar. Sebab itu ia merupakan basic. Basic kita nak kenal sunnah Nabi ni, kena mengaji kitab ni, Syama'il Muhammadiyah. Labut, tidak boleh tidak, mesti ya? Jangan terus melompat nak pergi mengaji kitab tinggi-tinggi, tak payah. Ni basic kitab hadis yang sangat nipis, 400 lebih hadis je. Abu Bukhari, Sahih Bukhari 7000 lebih. Sahih Muslim 99000 lebih. Mustadrak Ahmad 30000 lebih hadis. Ya, ini 400 hadis je, basic ya. Baik. Kita teruskan hadis nombor 5. At-Tirmizi daripada Muhammad bin Ismail. Baik, mungkin tertanya-tanyakan kenapa nak kena baca sanad ni semua. Baik, saya faham. Mungkin buat masa ni ataupun setengah-setengah orang dia tak rasa kepentingan untuk menyebut sanad-sanad. Tapi bagi saya ia amat penting. Sebab apa amat penting? Sebab daripada nama-nama kita baca ni sebenarnya kita boleh tahu siapa guru kepada siapa. Dan kalau kita baca, kita buka seorang-seorang biografi perawi-perawi hadis ni, kita akan jumpa cerita-cerita yang sangat menarik tentang setiap seorang mereka. Siapa dia Muhammad bin Ismail, siapa Abu Nu'aim, siapa Mas'udi, ilmu rijal. Tapi itu dah level yang tinggi lah, level yang nak ni. Tapi kita biasakan diri kita membaca hadis berserta dengan sanadnya. Sebab kalau tidak, sebab apa, inilah satu-satunya tradisi yang ada dalam Islam, yang mana tidak ada agama yang lain. Agama Kristian, Yahudi, Buddha, mana ada sanad? Satu-satunya agama yang ada sanad, yang tidak terputus sanadnya, ialah Islam. Sebab itu kalau sanad satu hadis itu putus, tak diterima. Syarat hadis sahih apa dia? Ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Kalau sanad terputus, tidak sahih. Ya, tidak sahih. Ditolak, mardud. Jadi orang tak boleh pertikai. Hatta sana kita bersambung. Hatta dalam bidang qiraat pun sama. Baca Al-Quran, tajwid, ilmu tajwid, ilmu qiraat, semuanya bersambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu penting sebab Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, Muhammad bin Sirin dia kata apa? In hazal ilm dinun. Sesungguhnya ilmu ini, ilmu hadis, ilmu rijal adalah agama, dinun. Fanzuru amman ta'khuzuna dinukum. Maka kamu lihatlah daripada siapa kamu mengambil agama kamu. Jadi tak sebarangan kita nak belajar daripada orang. Kita kena biasakan dirilah, kita biasakan. Walaupun tak kenal lagi, tak apalah. Tak kenal maka tak cinta, betul tak? So sekurang-kurangnya kita biasakan. Kita dah pernah nampak nama Muhammad Ismail, kita dah biasa kan. Nampak Abu Nu'aim ni macam pernah dengar kan. Kita pun balik. Buka kitab Siyar Alam Nubala ke apa ke kan, kita mengaji. Biografi setiap perawi ni menarik, menarik. Baik, teruskan. Lam yakun. Rasulullah tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Boleh baca yang teks Arab dia? Tak apa-apa. Okey, siapa tolong, boleh tolong kawan kita baca teks Arab saja. Lam yakun. Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil tawil wala bil qasir, sahmul ra'si, sahmul karadis, tawil masrubah, idza masha takaffa'a takaffu'a, ka'annama yanhaddu min sababin lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Baik, bacakan terjemahan ni. Rasulullah tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Telapak tangan dan kakinya terasa tebal dagingnya yang melenggut. Kepalanya besar, tulang sendinya besar. Bulu yang tumbuh di dada sehingga pusatnya lebat. Apabila baginda berjalan, pergerakannya condong ke hadapan seolah-olah sedang turun dari tempat yang tinggi. Tidak pernah kulihat orang yang setanding dengan baginda, sama ada sebelum baginda lahir maupun selepas baginda wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga ada menyebut tentang apa kita sebutkan tadi, cuma ada tambahan sedikit, iaitu syasnul kafain wal qadamain. Maksudnya kafain ni ialah tapak tangan baginda, tapak tangan dan kaki. Tapak kakinya tebal, kasar, tidak lembut. Maksudnya baginda seorang yang bekerja keras, bukan duduk rumah aja. Orang duduk rumah ni kalau tak kerja keras ni, tangan lembut macam kita ni lah kan, kerja office kan, kerja office je kan, tak pernah pungut kayu api, tak pernah ni, tak pernah potong kayu api, tak pernah ni, tak pernah kerja keras. Kalau apa, orang yang kerja kat bendang sebagainya kan, dia tangan mereka tebal, keras. Tapak kaki pun sama. Nabi SAW biasa berdiri malam, maksudnya bangun tahajud setiap malam. Jadi baginda mempunyai tapak kaki yang tebal. Subhanallah. Dakhmun ataupun dakhmar ra'si, dakhman qaradis ataupun dakhmul qaradis. Maksudnya kepalanya besar, tulang sendinya besar. Maksudnya baginda seorang yang tegaplah, tegap. Tulang sendi pun besar, kan? Tegap. Bulu yang tumbuh di dada sehingga pusatnya lebat. Tumbuh dari dada sampai ke pusat. Bulu dada. Baginda ada bulu dada. Apabila baginda berjalan, pergerakannya condong. Takaffa'a takaffu'an. Ka'annama yanhattu min sababin. Macam saya katakan ni. Dia berjalan, condong ke hadapan, macam orang yang turun daripada bukit ataupun gunung. Turun. Macam orang berjalan kan. Maksudnya, jalan yang serius lah. Okay. Bukan jalan yang long lie. Kemudian, lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah aku lihat orang sepertinya sebelumnya ataupun sesudah baginda. The one and only, dengan sifat yang begitu, the one and only. Dikatakan para sahabat, mereka tak pernah nampak orang yang mirip macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Subhanallah, memang hebat, memang hebat. Hatta nama baginda pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama yang agak janggal pada zaman tersebut. Masa baginda lahir, datuk dia bagi nama Muhammad. Orang pelik kan? Ataupun orang tak pernah dengar nama tu sebelum tu. Sebab nama Nabi ni memang nama yang reserve. Allah reserve nama dia untuk Nabi terakhir. Ya, subhanallah, unik. Baginda seorang yang sangat unik. Sebab itu kita belajar sirah Nabi begini, dengan hadis-hadis begini tentang syama'il baginda, kita akan rasa lebih dekat dengan baginda. Sebab itu saya suka bawa tajuk ni. Ya, sebelum kita cerita tentang benda-benda lebih serius kan, baik kita kenal Rasulullah tu. Kita kenal sosok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya timbul rasa cinta. Bila ada cinta itu barulah ada ittiba'. Barulah kita nak ikut Nabi. Kan? Tak kenal macam mana nak ikut? Kan? Saja nak ikut Nabi, ikut Nabi. Nabi pun dia tak kenal lagi, Nabi pun dia tak cinta lagi, kan? Sebab dia cinta lebih lagi kepada siapa? Lebih pada pemain bola sepak, kan? Cinta pada artis tu lebih kuat. Dan nak ikut Nabi, macam mana? Nabi pun tak kenal. Kan? Rupa paras Nabi pun tak tahu. Macam mana rupa Nabi Muhammad? Tak tahu, tak pernah belajar. Ini masalah orang kita. Okay? Jadi menanamkan cinta kepada Nabi SAW berdasarkan dalil bil adillah. Ma'rifatullah wa ma'rifatun Nabi wa ma'rifatun dini Islam bil adillah, dengan dalil. Bukan angan-angan, bukan daripada mimpi semata-mata, tapi daripada dalil. Okay. Hadis nombor 6, laju sikit kita. Tak apalah. Ya, silakan. Ya. Yeah. Ya. Baik, dia berdasarkan pada kalau wakil setempat, sekiranya lah. Sebab kadang-kadang dia kena tengok juga. Contoh. Orang tu kata lah macam pakai jubah kan. Pakai jubah ni sunnah kan. Memang ya, sebahagian bersunnah. Memang ada Nabi, ada riwayat Nabi pakai jubah ataupun jubah Rom. Nabi pernah pakai contohnya baju daripada Yaman dan sebagainya. Tapi kalau pakaian tersebut, kalau kita pakai misalnya, dia jadi pelik pada masyarakat setempat. Contohnya dekat Sungai Petani ni kan, contohlah, tak pada orang pakai jubah kan. Biasa orang pakai baju Melayu ataupun pakai kain perekat je kan. Tiba-tiba bila dia jadi begitu, dia menjadi makruh. Makruh sebab apa? Dia dipanggil sebagai libas syuhrah, pakaian kemasyhuran. Dia pelik pada orang lain. Tiba-tiba kan, dia pakai jubah maghribi. Pergi jalan-jalan kat Sungai Petani ni kan, pakai jubah maghribi. Ni apa dia? Siapa dia? Tahu jubah maghribi yang tangan besar ni, lengan besar ni. Dengan serbannya, bukan anak ni ke pakcik Sadun kampung tu ke, tiba-tiba ni ingat kau orang kat mana. Jadi itu menjadi tidak disukai dalam agama. Disebut libasus syuhrah, pakaian kemasyhuran. Dia pakai itu sebab dia nak masyhur. Sama juga dengan fashion. Waktu tiba-tiba dia main-main, dia seorang je yang rambut pacak macam tu. Jadi pasal ini. Jadi kalau keadaan setempat, kalau dalam masyarakat setempat, bila kita amalkan sunnah itu boleh menjadi fitnah, para ulama nasihat jangan buat. Kalau boleh menimbulkan fitnah, pelan-pelan. Sebab benda tu bukan wajib pun. Kan? Benda bukan wajib. Sunnah jibiliyah, sunnah yang bukan syariat. Nabi tak sebut kan, maka panjangkanlah rambut kamu sampai ke, tak ada. Tapi kalau janggut misai, ya, memang ada. Nabi suruh nipiskan misai, biarkan janggut, panjangkan janggut, jangan cukur. Jadi itu memang ada, tapi rambut ni tak ada. Ya? Jadi sebab itu dalam kita tengok pada hukum asal benda tersebut, adakah ia wajib ke, ia sunat ke, ataupun dia boleh mendatangkan fitnah kepada kita sendiri. Allahu a'lam bisawab. Baik, hadis nombor 6 ni dia tak ada. Dia hadis nombor 6 ni cuma dia bagi tahu At-Tirmizi daripada Sufyan, daripada Waqi', daripada Mas'udi, daripada Osman bin Muslim bin Hurmus, daripada Nafiq bin Jubair bin Umayyah bin Nu'aim, daripada Ali bin Abi Talib, berkata seperti hadis sebelum ini. Dia cuma nak bagi tahu ada jalan lain bagi hadis nombor 5 tadi. Hadis nombor 5 ni itu satu jalan. Hadis nombor 6 ni jalan yang lain tetapi lafaz hadis yang sama. Ini biasa. Di sisi ulama hadis, kita kena faham tau. Ulama hadis dia melihat satu sanad ataupun satu rantaian sanad sebagai satu hadis walaupun matannya sama. Sebab itu Imam Ahmad dia kata orang yang boleh berfatwa pada pandangan dia, kalau orang tersebut menghafal 1,000,000 hadis. Lah, 1,000,000 hadis? Macam mana 1,000,000 hadis? Sahih Bukhari baru 7,000. Kan? Musnadnya sendiri baru 30,000 hadis. Tak, maksudnya ialah jalan yang berbeza-beza. Satu hadis tapi banyak jalan. Faham tak? Jadi jalan ini disebut, dikira sebagai satu hadis. Walaupun matan sama. Walaupun matannya sama. Okay? Ya, benda biasa. Jadi sebab itu bila ada hadis nombor 6, mana hadisnya? Inilah hadisnya. Ya, tapi jadi jalan yang yang berbeza. Lafaz sama. Hadis nombor 7. Nah, semua boleh baca. Hadis nombor 7. Ya, hadis nombor 5 ni kualiti hadis dia daif. Imam Tirmizi berkata isnad hadis ini tidak tidak bersambung, diriwayatkan juga oleh At-Tirmizi. Okey, tetapi walau bagaimanapun ada hadis yang lain tadi kan kita bacakan tadi yang yang sama seerti. Jadi kalau dia berdirikan sendirinya memang daif. Tapi ada sebab ada syawahid. Ada syawahid yang lain menyebabkan hadis ni boleh boleh diguna pakai. Ya. Hadis nombor 7. At-Tirmizi dari Ahmad bin Abdah Ad-Dabbi Al-Basri. Boleh baca kan? At-Tirmizi dari pada Ahmad bin Abdah Ad-Dabbi Al-Basri, Ali bin Hujur dan Abu Ja'far Muhammad bin Al-Muslim Abi Halimah. Daripada Isa bin Yunus, daripada Umar bin Abdullah pembantu Ufrah, daripada Ibrahim bin Muhammad, dia adalah anak lelaki Ali bin Abi Talib, berkata apabila Ali mahu menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam lam yakun rasulillah rasul lam yakun rasulillah lam yakun rasulullah المتردد المتردد وكان ربحة من الحوم لم يكن بالجعد وطر ولا بالصب كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطحن ولا بالمكلس مكلسان وكان في وجهه تدر تدبيرٌ أبيضٌ مشرف. Rasulullah tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu rendah. Beliau bertubuh sederhana dalam kalangan kaumnya. Rambutnya tidak kencing bergulung dan tidak juga lurus kaku, melainkan ikal mayat. Badannya tidak gemuk. Bentuk wajahnya tidak bulat tetapi bubur telur. Baik, sekejap eh. Hadis ni sebenarnya hadis ni terlalu daif. Okay. Taraf hadis ni dia terlalu lemah sebenarnya. Syekh Al-Albani mengatakan syekh ni daif, hadis daif. Saya rasa tak perlu baca sebab dia hadis ni panjang. Okay. Tak perlu baca. Kita skip. Kita baca ambil hadis hadis nombor 8. Hadis nombor 8 pun tak boleh pakai. Hadis nombor habis 9. Hadis nombor 9. Hadis nombor 9 ni riwayat At-Tirmizi. Riwayat Imam Muslim. At-Tirmizi daripada Abu Musa Muhammad bin Al-Musanna, daripada Muhammad bin Ja'far, daripada Syu'bah, daripada Sina bin Haq, daripada Jabir bin Samurah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW beliau menjawab, belahan matanya panjang. Aku bertanya lagi, apakah yang dimasukkan dengan bertumit tipis? Beliau menjawab, dari tumitnya disetujui. Okey. Hadis ni hadis yang sahih. Hadis yang sahih, hadis daripada antaranya dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi juga sendiri. Okey. Jadi kita boleh terima. Hadis ni menyebutkan tentang sifat apa dia? Sifat mulut Nabi SAW yang lebar. Mulut yang lebar. Maksudnya Syu'bah dia bertanya kepada Simak, dia kata apa? Maksudnya bentuk mulutnya luas. Luas seimbang dengan bentuk wajah. Sebab wajah Nabi kan kepala dia besar kan? Kepala dia besar. Jadi mulut dia lebar lah, sesuai dengan mukanya. Okay. Tidak terlalu kecil. Sesuai, seimbang. Maksudnya kata kuncinya seimbang. Kemudian apa dimaksudkan dengan mata berbentuk baik? Maksudnya belahan matanya panjang. Belahan matanya panjang maksudnya belahan mata panjang lah. Maksud mata yang cantik, mata yang cantik. Okay. Dan dimaksudkan dengan bertumit nipis ialah daging tumitnya sedikit. Maksudnya kaki Nabi ni dia punya tumit ni tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu tinggi tumitnya. Allahu'alam bisawab. Okay, hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10. Nah. Daripada Hanad bin As-Sari, daripada Absar bin Al-Qasim, daripada Ash'as, daripada Abu Ishaq, daripada Jabir bin Samurah. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyan wa alaihi hullatun hamra faja'antu an anzur ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-qamari fala huwa indi ahsanu min al-qamar. Minal-qamar. Masya-Allah. Nampak tak? Aku melihat Rasulullah pada suatu malam yang diterangi bulan purnama. Pada waktu itu baginda memakai pakaian berwarna merah. Aku memandang beliau dan bulan silih berganti. Maksudnya dia tengok Nabi, dia tengok bulan. Dia tengok Nabi, dia tengok bulan. Dia kata Nabi lebih indah daripada bulan purnama. Masya Allah. Begitu cintanya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kagumnya beliau mereka dengan baginda. Kagum, takjub, cinta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ke-11 riwayat Imam Al-Bukhari. Bacakan Tirmizi daripada Sufyan bin Waqi'. Maksudnya hadis ini ada dalam Al-Bukhari juga. Dikeluarkan juga Al-Bukhari. Jadi kita boleh confident kita bacalah. Hadis nombor 11 daripada Sufyan Tirmizi daripada Sufyan bin Waqi', daripada Humaid bin Abdul Rahman bin Ar-Ru'asi, daripada Zuhair bin Abi Sa'ad, katanya sa'ala rajul al-Barra bin Azib akanna wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misl saif qala la bal misla al-qamar. Maksudnya seorang lelaki bertanya kepada Al-Barra bin Azib, adakah wajah Rasulullah seperti pedang? Beliau Al-Barra menjawab, tidak, wajah beliau bahkan seperti rembulan, seperti bulan. Sama seperti hadis yang sebelum ini, ya, hadis daripada Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah, dia kata baginda Nabi lebih indah daripada bulan purnama. Jadi mereka menyifatkan wajah baginda indah seperti bulan. Maksudnya bukan macam pedang, macam orang tanya tadi, pemuda tanya, adakah baginda wajah baginda ni seperti pedang? Maksudnya garang macam pedang, kan? Tidak. Wajah baginda maksudnya sedap dipandang. Sedap dipandang. Tidak bengis, kan? Ada setengah muka orang ni kadang-kadang kita takut tengok muka, kan? Tengok muka pun dah takut dah. Tapi wajah baginda tidak. Sedap dipandang, indah, handsome, cantik. Allahu'alam bisawab. Baik. Saya rasa kita boleh berhenti kat sini. 9.51. Kalau ada soalan, kalau siapa-siapa nak bertanya, boleh tanya. Kita berhenti pada hadis nombor 11. InsyaAllah. Bulan hadapan kita akan sambung. Masih lagi pada bab, dalam bab yang sama. Bab tentang sifat fizikal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nak habiskan. Halang-halang. Ada 3-4 hadis lagi. Habiskanlah. Hadis nombor 12, At-Tirmizi daripada Abu Dar Al-Masahifi Sulaiman bin Salam, daripada An-Nadhar bin Sumain, daripada Salih bin Abi Akhdar, daripada Abi Mushahad, daripada Abi Salam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad ka'annama dhi'a min fidda sigha min fidda rajil asy'ar. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkulit putih seolah-olah terbentuk daripada perak, rambutnya pula ikal beralun. Okay, maksudnya baginda berkulit putih seolah-olah terbentuk daripada perak. Hadis nombor 12 ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Walaubagaimanapun saya tidak mengetahui kedudukan hadis ini. At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Hadis hasan. Okay. Terbentuk daripada, macam terbentuk daripada perak, seolah-olah terbentuk daripada perak, rambutnya pula ikal beralun. Sebab Nabi SAW bukan rambut kerinting, tapi tak terlalu lurus, maksudnya ikal lah. Ikal kan? Ikal apa? Orang Melayu kata apa? Ikal mayang. Betul? Ikal mayang. Ikal mayang. Hadis nombor 13. Hasan Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Al-Lais bin Sa'ad an Abi Az-Zubair an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW mengatakan, urida alayya al-anbiya, ataupun diperlihatkan kepadaku para nabi, fa iza Musa alaihi salam darbun minar rijal, dan Nabi Nabi Musa alaihi salam kelihatan seperti seorang lelaki daripada suku Shanu'ah, darbun minar rijal ka'annahu min rijali Shanu'ah. Wara'aitu Isa bin Maryam alaihi salam fa iza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwah bin Mas'ud. Maka Nabi Isa, dia tengok Nabi Isa seperti orang yang bernama Urwah bin Mas'ud. Wara'aitu Ibrahim alaihi salam, dan dia melihat Nabi Ibrahim alaihi salam, bapa segera Nabi, fa iza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum. Aku melihat dia dekat ataupun mirip orang yang aku dekat dengan sahibukum, maksudnya sahabat kamu, yakni diri dia sendiri, yakni nafsah. Wa ra'aitu Jibril alaihi salam, dan dia melihat dari Jibril alaihi salam, fa iza aqrabu man ra'aitu bi syabahan Dihyah, dan Jibril alaihi salam rupanya seperti Dihyah. Dihyah ni sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi yang juga seorang yang handsome, seorang yang kacak. Sebab bila malaikat ni, malaikat bila dia menyerupai seseorang manusia, mereka memilih untuk menjadi orang yang handsome. Handsome. Sebab itu kaum Nabi Lut ni tergoda. Bila mereka datang kepada Nabi Lut untuk suruh keluar daripada negeri tersebut, kaum Nabi Lut nampak kan, siapa tu kan? Mereka tergoda. Golongan homoseksual ni kan. Mereka suruh Lut, bagi sekarang tetamu kamu pada kami. Kami kita dah tahan lah. Dah tak boleh tahan kan? Tapi sebenarnya mereka adalah para malaikat Allah Ta'ala yang diutuskan untuk menyelamatkan Nabi Lut alaihi salam dan keluarganya. Okey, hadis nombor 13. Hadis nombor 14. Hadis nombor 14 daripada At-Tirmizi, daripada Sufyan bin Waqid, daripada Muhammad bin Mashhab, daripada Yazid bin Harun, daripada Sa'id bin Jurayz, daripada Abu Tufail, katanya, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya 'ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Qultu sifhu li, qala kana abyada malihan muqassadan. Maksudnya, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada seorang pun yang masih hidup di muka bumi ini yang pernah melihat beliau selain aku. Sa'ad al-Jurayri telah berkata, jelaskan sifat beliau kepadaku. Abu Tufail menjawab, beliau putih, tampan dan sederhana. Baik, boleh baca kat situlah apa maksud muqassadan tu, apa malihan tu, apa. Dan hadis yang terakhir, hadis yang ke-15. Hadis ke-15 daripada At-Tirmizi, daripada Abdullah bin Abdul Rahman bin Ibrahim bin Al-Munzir bin Al-Hizami, daripada Abu Abdul Aziz bin Abdul Sabit Az-Zuhri, daripada Ismail bin Ibrahim, daripada Musa bin Uqbah, daripada Quraib bin Ibn Abbas radhiyallahu an, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajas saniyatain iza takallama ru'ya kan-nuri yakhruju min baini thanaya. Maksudnya ada jarak yang kecil, ada jurang antara gigi hadapan Nabi, ada renggang sikit. Nabi SAW punya gigi. Apabila beliau bercakap, berbicara, kelihatan seolah-olah ada cahaya yang memancar keluar daripada celah-celah gigi hadapannya. Maksud macam ada nur. Bila Nabi bercakap ni macam ada cahaya keluar daripada celah-celah gigi baginda. Itu adalah sifat-sifat khalqiyah, sifat-sifat da'if jidan. Okey, lupa nak cakap hadis ini, walau bagaimanapun hadis yang da'if jiddan ataupun terlalu lemah. Sebab apa dikeluarkan oleh At-Tabarani dalam Al-Awsat dan juga dalam Mu'jam Al-Kabir dan juga Al-Baihaqi dalam Ad-Dalail. Walau bagaimanapun status hadis ini sangat-sangat lemah, da'if jiddan. Jadi tak boleh pakai lah, tak boleh pakai. Jadi tapi apa bagaimanapun, ini yang selalu menjadi orang punya apa, modal kan. Ustaz-ustaz yang tak tahu, yang tak ngaji hadis ni, dia kata, oh, Nabi bercakap keluar gigi cahaya, tapi padahal hadis ni, sebab kitab Asy-Syama'il ini ramai yang mengaji, ramai yang mengajar, okay. Ramai yang mengajar, tapi bukan semua yang mengajar dengan disiplin ilmu ilmu hadis. Ha, itu je beza dia. Ada yang dia baca kitab ni tanpa tanpa kritikan, maksudnya tanpa mengetahui status hadis tersebut. Main bantai ya. Ha, ini yang yang bahaya. Sebab saya kata tadi, bukan semua hadis dalam Syama'il ini adalah hadis yang sahih. Ada yang dhaif. Ya. Allahu a'lam bisawab. Baik, kita dah habis bab yang pertama, alhamdulillah. Maksudnya ada 55 bab lagi, insya-Allah. Kalau sempat, kalau umur panjang, ada rezeki, ya, insya-Allah kita boleh habiskan. Ada soalan sebelum kita tutup majlis? Ya. Ya. Adakah dalam bilik lain juga ada pendetailan berkaitan dengan tubuh badan? Tidak ada. Tidak ada. Setakat ini tidak ada. Setakat ini macam hadis yang kita bacakan tadi, hadis nombor 13 tadi, yang ini Nabi SAW menyifatkan apa namanya, menyifatkan contohnya Nabi Ibrahim seperti baginda juga. Maksudnya apa yang kita baca tentang Rasulullah sama mirip macam Nabi Ibrahim alaihissalam. Ialah sebab baginda adalah keturunan Ibrahim. Nabi Muhammad keturunan Ibrahim alaihissalam. Kemudian muka Isa bin Maryam disifatkan sebagai orang yang yang daripada golongan Shanu'ah ataupun pemuda daripada Shanu'ah. Kita pun tak tahu kan macam rupa dia. Tapi yang penting tidak ada, kita ada apa, pendetailan seperti mana pendetailan terhadap sifat Nabi SAW. Okay. Sebab baginda Nabi SAW sahaja yang ada banyak riwayat tentang baginda. Okay. Macam katakan, hanya Islam sahaja yang ada disiplin periwayatan hadis. Hadis-hadis ni diriwayatkan. Agama lain tak ada. Nasrani tak ada, Yahudi tak ada. Jadi mereka tak menyimpan rekod-rekod ni. Allahu a'lam. Ya, soalan lain. Okey tak? Heavy ke, ringan ke, terlalu laju ke apa? Ha? Kena bagi tahu kalau terlalu laju, bagi tahu. Ha? Biasanya kalau buat daurah Syama'il ni, biasanya kalau majlis samak ni sehari habis lah. Kalau samak lah, kalau samak saja. Tapi kalau syarah, ambil masa sikit lah. Kalau syarah ni memang berbulan-bulan lah. Kalau sebulan sekali lagi dah bertahun-tahun. Saya ada satu kitab, saya mengaji mengajar kitab Adab wa Dawa Imam Ibn Qayyim. Lebih kurang sama lah, lebih kurang sama tebal. Tebal macam ni juga. Setahun, dah setahun. Itu pun dua kali sebulan di Putrajaya saya mengajar. Baru 40 muka surat setahun. 40 muka surat. Dah tebal semua, lebih kurang 500 lebih kitab tu, 500 lebih muka surat. Tapi selepas tahun baru 40 muka surat. Itu kalau dengan syarah lah, dengan syarah. Kalau baca saja cepatlah habisnya kan. Tapi kalau dengan syarah. Sebab kita mengaji ni lebih baik kita jangan tergesa-gesa lah. Jangan tergesa-gesa nak habiskan kitab. Apa yang nak dikerjakan? Apa yang dikerjakan sangat? Yang penting ialah kita belajar sikit, kita faham dan kita amal. Belajar lagi, tambah lagi, faham dan amal. Itu yang terbaik. Sebab tu Imam Syafi'i kata, ilmu ni bukanlah berapa banyak yang dihafal, tetapi berapa banyak yang diamalkan. Sebab itulah dalam apa nama tadi, dalam usul salasah, Syekh Tamimi dia kata apa? Kewajipan kita ni empat. Yang pertama ialah menuntut ilmu. Yang kedua ialah mengamalkan ilmu. Yang ketiga ialah berdakwah. Dakwahkan ilmu tersebut. Ajak orang lain pun buat benda yang sama. Dan yang keempat ialah kena sabar. Ini prinsip dakwah. Kena mula dengan ilmu, amal, dakwah dan sabar. Allahu a'lam bisawab. Baik. Rasanya ini sajalah kita tangguhkan pengajian kita. InsyaAllah. Biiznillah ta'ala kita akan berjumpa lagi bulan hadapan pada minggu yang sama. InsyaAllah. Kitab yang kita akan teruskan dengan kitab ni, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, semua yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah dan silap daripada kekurangan saya sendiri dan juga daripada syaitan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.